Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana bi ni'amin katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat menambah wawasan kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai kajian kita pada ayat, pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman iftara 'alallahi al-kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Yang artinya, barang siapa yang mengada-ada dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang mengada-ngada dengan apa yang telah dihalalkan Allah kemudian mereka mengharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka adalah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Perlu kita ketahui, orang yang berbuat zalim ini adalah dosanya yang tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana perbuatan zalim akan mengakibatkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin, masyiral pendengar rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan, dalam artian makanan ini adalah sebagai sanksi atas perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, bila dikaitkan ayat ini dalam kondisi kita pada saat sekarang ini, jabaran-jabaran yang luas yang telah kita kaji sebelumnya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita tidaklah menyatakan hal ini tidak boleh kita makan, hal ini tidak boleh, dan sebagainya. Yang kita lihat dalam kondisi kita kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menuntut ilmu hitam sehingga makan tulang yang ada di kuburan, kan? Kayak Sumanto, banyak lagi nih. Orang perbohongan pun banyak, ada juga mulai. Kan gitu. Kalaulah kita sudah berbuat yang zalim, otomatis setan kawan kita, kan gitu. Alhamdulillah, para pendengar RRI rahimakumullah, untuk kita menjabarkan berkenaan ayat yang kita bahas ini, saya didampingin oleh para Syekh Ustaz Haji Perdan Ustaz Haji Ardian Syekh MA, Ustaz Haji Hanafi Ismet MA. Kami silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Ayat yang kita kaji ini, para pendengar rahimakumullah, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, menegaskan di akhir ayat itu, Kul fa'tu bit-taurah fatluha in kuntum shadiqin. Nah, ayat ini sebenarnya, yaitu ayat 93 di akhirnya, itu merupakan tantangan kepada orang-orang Yahudi agar menunjukkan apa sebenarnya hakikat daripada isi Taurat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa makanan, minuman itu tidak ada yang diharamkan kepada orang-orang Israel atau Bani Israel ketika itu, kecuali apa yang mereka haramkan sendiri pada diri mereka. Nah, kedustaan mereka itulah yang kemudian ditegaskan di dalam ayat ke-94 ini. Faman iftara 'alallahi al-kadhib mim ba'di dzalik, barang siapa yang berani mengada-ngada berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya Taurat, fa ulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim sebenarnya. Masyaallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa Allah tidak menzalimi makhluknya. Ya, Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, dan sebenarnya makhluknya itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi jiwa dan raga mereka sendiri dengan kekufuran, dengan penyelewengan dan dengan penyimpangan. Nah, hari ini betapa kita melihat seperti yang sudah disampaikan Ustaz Safiar tadi, ada yang dihalalkan Allah malah itu ditinggalkan, dan yang diharamkan Allah itulah yang didatangi dan diperbuat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hal ini akan sangat murka. Nah, kita lihat hari-hari ini juga di bangsa kita banyak orang yang lebih cenderung mencintai kemaksiatan daripada kebaikan. Kebaikan malah menjadi cemoohan dan kemaksiatan malah menjadi suatu kebanggaan. Kita melihat betapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu mudah ditafsirkan dengan akal, dengan fikiran, hanya mengikuti kehendak hawa nafsu, sedangkan apa yang sebenarnya kemudian dikesampingkan. Ini semuanya adalah termasuk dalam kategori famaniftara 'alallahi kadziba, orang-orang yang mencoba melakukan pendustaan. Orang Yahudi memang itulah kerjaannya dari dulu. Ya, merubah-rubah ayat-ayat Al-Qur'an, merubah ayat-ayat Taurat, merubah ayat-ayat Zabur yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan kalau kita membaca sejarah, ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mereka mencoba mengelabui Rasulullah dengan mengatakan bahwa ayat rajam itu tidak ada dalam Taurat. Sehingga mereka menutupi Tauratnya dan kemudian mereka tidak membacakan ayat tentang rajam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada datanglah Abdullah bin Salam yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya ayat rajam itu ada di dalam Taurat dan sangat jelas, cobalah suruh ia mengangkat tangannya. Maka ketika diangkat tangan Yahudi itu tadi, ternyata di bawah tangannya itu tadilah ada ayat tentang rajam itu tadi. Begitulah orang-orang Yahudi dahulu mencoba untuk menutup-nutupi firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dengan kekikirannya tidak mau berinfak. Karena apa? Karena ini sesuatu yang haram. Sehingga kalau dia sudah haram, kami aja haram, apalagi untuk menginfakkannya kan enggak mungkin. Padahal itu tidak diharamkan Allah. Ya, dia mengharamkan bagi dirinya hanya sekedar untuk menghindari, untuk tidak berinfak di jalan Allah. Oleh karena itu, marilah kita jangan berkata-kata sesuatu apapun tentang agama kecuali karena ingin menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Wallah. Ya, mungkin bisa saya tambahkan dalam mendeskripsikan ayat yang 94 ini, bahwa perintah Allah kepada Bani Israel itu sudah jelas sekali, di mana di dalam surah Al-Maidah ayat 77 Allah mengatakan, ya qul ya ahlal kitab, wahai Bani Israel ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, jangankah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam menetapkan agamamu. Ya, jadi dilarang sudah, jangan berlebih-lebihan, al-ghulat. Nah, jadi wa tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Jangan kamu mengikut keinginan orang-orang yang telah sesat terlebih dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi sudah diingatkan agar jangan mengikuti hawa nafsu. Dan kenapa mereka suka dan sering merubah-rubah Taurat, merubah-rubah yang dihalalkan menjadi haram, yang haram menjadi halal? Akibat dalam surah ayat Al-Maidah ayat 42 Allah mengatakan sam'una lil kadzib, ya, mereka sangat suka mendengar berita bohong. Akaluna lis-suht, terlalu banyak makan makanan yang haram. Akhirnya apa? Tumpat telinga mereka, tertutup hati mereka. Makanya saya katakan pada pertemuan yang lalu bahwa harta yang haram itu ternyata banyak efek negatifnya kepada manusia dan pertumbuhan mental spiritual bagi generasi. Maka oleh sebab itu kita dilarang untuk mengikuti pola dan perilaku Israel ini, sebab mereka sekendaknya saja, sesukanya saja, iftara 'ala Allah, mengada-ngadakan dusta, ini dari Allah, ini dari Allah. Faulaika humuz zalimun, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang zalim. Zalim karena apa? Karena mereka tidak lagi mematuhi aturan-aturan Allah dalam menghalalkan atau dalam mengharamkan, termasuk juga tidak lagi mematuhi mana yang boleh dimakan dan apa yang haram untuk dikonsumsi. Jadi mereka sudah rata semua, ya asalkan masak mentah masuk aja, asalkan jadi uang ambil aja. Akhirnya tertutuplah pintu hati dan lalailah mereka dari mengingat pesan-pesan Allah. Dan inilah merupakan pangkal dan awal dari kesesatan tersebut. Baik Ustaz, ini banyak masalah-masalah yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Saya contohkan ada satu makanan ya, satu perbuatan seperti mutih ya, Ustaz. Mutih itu istilahnya makan yang putih-putih aja. Putih pakai air putih. Kan begitu. Ada lagi yang dengan syarat jangan ngambil di enggak boleh makan kalau lagi kita bermutih itu, tak boleh makan yang bawah. Apakah ini mengada-ngada? Begitu saya cari permasalahan-permasalahan baik dalam hadis riwayat, Nabi tak pernah berbuat kayak gitu. Ini sebetulnya bagaimana ini? Yang apa? Apakah mengada-ngada? Katanya dulu Wali Songo gitu. Tapi tak pernah kita lihat dalam kehidupan kita Wali Songo mutih, terus lagi istilah ngerowot. Ngerowot itu Ustaz. Iya. Makan tuh kalau bisa singkong-singkong aja habis. Nasi-nasi aja begitu. Ini bagaimana? Apakah yang udah jelas memang mendustakan, yang sudah halal dihalalkan? Iya. Ini termasuk dalam kategori hal itu Ustaz Safiar. Jadi banyak kita melihat hal-hal seperti itu bukan karena ingin menjaga kesehatan, bukan karena ingin menghindari penyakit, tetapi hanya sebagai sesuatu tradisi kebiasaan. Artinya apa? Bahwa tradisi mutih dalam pengertian ibadah ini tidak ada di dalam Islam, dan ini termasuk sesuatu yang mengada-ngada. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak akan makan dan tidak akan minum dan aku akan wisal, terus berpuasa." Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan terus beribadah dan aku tidak akan tidur-tidur." Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi perempuan karena aku ingin memfokuskan diriku dalam beribadah." Apa kata Rasulullah dengan muka yang merah? "Kalian tahu, aku adalah orang yang paling taat di antara kalian, tetapi aku makan, tetapi aku tidur, tetapi aku menikahi perempuan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuhmu itu ada anggota tubuh yang setiap anggota tubuh itu memiliki hak-hak mereka." Oleh karena itu, orang yang tidak memenuhi kebutuhan hak-hak tubuh mereka, ini termasuk orang-orang yang zalim dan menzalimi dirinya sendiri. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum." Jangan sekali-kali kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, jangan kita menghalalkan sesuatu yang telah dijadikan najis atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari daging babi misalnya atau daging anjing, dan begitu juga termasuk daripada darah. Ya, ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keharamannya telah mujma' alaih. Jadi termasuk dalam kategori iftira 'ala Allahil kadzib adalah orang-orang yang mengada-ngada di dalam agama, dalam pengertian orang-orang yang berbicara tentang agama sedangkan dia sendiri tidak mengetahui hal itu dengan baik. Jadi kalau kita melihat para sahabat dahulu adalah orang yang paling santun terhadap agama ini, sehingga ketika dia ditanya, ya, atadruna mal ghibah contohnya, Rasulullah pernah bertanya, tahu tidak kalian ghibah? Padahal mereka tahu sebenarnya apa itu ghibah. Tapi apa jawaban para sahabat dengan sangat santun? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Artinya apa? Mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, takut kalau berbicara tentang agama ini dengan akal mereka sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Para pendengar RRI rahimakumullah, banyaknya orang terpelisit dalam kehidupannya diakibatkan mengada-ngada, sehingga perbuatan itu zalim bagi dirinya, kemudian masyarakat yang diberikan saran dan sebagainya. Apa yang telah kita paparkan dalam kesempatan kali ini moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI rahimakumullah mendengarkan. Dalam artian, ayat ini mengajak bagi kita, apa yang jelas dihalalkan Allah, janganlah diharamkan. Yang halal, jadikanlah untuk darah daging kita dengan makanan yang baik. Kemudian yang haram, kita jauh-jauhkan, karena perbuatan yang haram juga akan mendidik kita kepada perbuatan orang yang zalim. Dan yang lebih hebat lagi, yaitu marilah kita menjauhi daripada perbuatan mengada-ngada, karena ini mengacu kepada perbuatan kezaliman dan akan menjatuhkan diri kita kepada derajat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.